Terlambat sudah kau datang padaku, setelah ku dapatkan penggantimu. Kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah dulu kau tinggalkan diriku tanpa pesan apapun padaku. Kala itu cintaku sedang tumbuh, kau biarkan menjadi setelah kau siksa diriku. Terlambat sudah, semuanya tak berlalu. Mengapa dulu kau tinggalkan apapun padaku? Kala itu cintaku sedang tumbuh, kau biarkan